Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد insyaallah kita melanjutkan tafsir surat An-Naba. Ya, kita mulai dari ayat ke-21 insyaallah. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Diusahakan mudah-mudahan bisa sampai ayat 26 ya. Baik. Fadhal qari yang ingin membaca silakan fadhal. Fadhal. Ayo. Siapa yang membaca silakan. إن جهنم كانت مرصادا مرصدة أو مرصادة مرصدة مرصدة أو مرصدة أول بقول مرصدة مرصدة مرصدة مرصدة للطاغين الكافرين فلا يتجاوزون مآبا ini marji'an gitu. Marji'an lahum. Ma'aba marji'an lahum fayadrunaka. Labidina halum qaddara. Alim qaddara labithahum. Lubithihim. Ayat mukaddaran mubin di mana akibat hura dan ayat jamun hukban di domin awalnya. Ya, jamun hukban apa gimana baca ya? Jamun hukbin hukbin. Ya, di domin awalnya. Di domin awalnya. لا يذوقون فيها بردا نوما فإنهم لا يذوقون ولا شرابا ما يذوقون كالهدى إلا لكن ماء أنهارا غاية غاية الحرارة وغساقا بالتقديم والتشديد ما يسير من صديق أهل النار فإنهم جوزوا بذلك جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب فأعظم من النار fala dhanba a'zamu min al-kufri wa la 'adaba a'zamu min an-nar. Ya gitu. Oke. Sampai situ mudah-mudahan insyaallah. Jaza'u ifaqa. Oke. Berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya jahannam kanat mirsada. Dan dengan lafal kanat di sini menunjukkan jahannam itu muannas. Ya, sebagaimana jannah, tapi bedanya jahannam zahirnya seperti muzakkar, melainkan dia dihukumi sebagai muannas. Oke, dengan adanya kanat bukan kana. Beda dengan yaumal fasl, kana miqata. Tapi kalau misal jahannam kanat, ya. Neraka jahannam itu mirsad, tempat mengintai. Kalau di sini diterjemahkan tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Jadi mirsad kalau ditafsirkan dalam al-jalal lain, mirsad sama dengan rasidah atau mursadah. Dan rasadah asal maknanya raqabah, ya. Raqabah artinya mengintai, memantau. Oke, makanya ada muraqib, ya. Dulu waktu di pesantren ada itu ada yang namanya muraqib. Muraqibul lughah, muraqib qismil lughah. Jadi ada semacam OSIS-nya pesantren namanya jam'iyah, jam'iyatut thullab, kumpulan para siswa yang punya otoritas untuk menghukum gitu. Ada di bidang qismul lughah, bahasa yang tidak ngomong dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, mau ngomong dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu dihukum. Nah, di qismul lughah ini ada beberapa individu, sekitar 8 mungkin orang, 8 siswa yang bahasanya bagus di mereka ini pilih, dan mereka itu polisi bahasa gitu di pesantren. Dan mereka punya intel gitu. Jadi mereka nanti beberapa individu santri lain mereka angkat sebagai intel tanpa diketahui. Intel ini bertugas, intel muraqib, muraqib namanya. Bertugas sebagai orang yang mencatat siapa-siapa yang rajin berbicara dengan selain bahasa Arab atau Inggris. Ya, begitu. Itu makna raqabah. Dan rasada itu raqabah. Jadi tadi di sini rasidah berarti raqibah, raqibah. Maksudnya jahannam memiliki rasidah atau raqibah atau mursadah atau makan al-muraqabah. Ya. Tempat yang ada pengintainya. Nah, itu di antara yang para ulama jabarkan tentang makna mirsad. Ya, makanya kata Imam Al-Qurtubi, qultu, saya bilang, fa jahannamu mu'addatun mutarassidah. Ya. Jahannam itu mu'addah. Mu'addah itu terhampar, tersedia, tempat yang tersedia, i'dad, mu'addah. Mutarassidah, yang mana tempat tersebut ya dipantau, diintai, ya. Jadi ar-rasd ya raqib, tarasud yaitu taraqub. Yani maknanya adalah mutatalli'atun liman ya'ti. Artinya jahannam ini memiliki para pengintai yang mutatalli'un liman ya'ti, yaitu yang bisa menelaah, mengetahui siapa-siapa yang akan datang ke neraka itu, ya. Baik. Nah, tetapi dalam artian lain, mirsad ini tidak sekadar dimaknai sebagai tempat pengintai, melainkan tempat begitu saja yang mana setiap orang itu akan melewati. Jadi mirsad itu bukan jahannam itu sendiri, ya kan? Mirsad ini bukan jahannam itu sendiri, ya, dimaknai seperti itu. Melainkan mirsad ini bagian di akhirat nanti, tempat yang bukan mirsad, yang mana setiap orang akan melewati itu, ya. Tapi tidak semua orang yang melewati itu ke neraka. Nah, kita kalau misalnya melihat dalam tafsir At-Tabari, ya, anda sebutkan riwayat-riwayat salaf mengenai ini insyaAllah. Diriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, idza tala hadhihi al-ayah, kalau misalnya beliau membaca ayat ini, Maka beliau akan berkata, ala inna alal babi ar-rasad. Sesungguhnya di pintu itu ada rasad. Ya, entah itu tempat pengintai atau apa, jalan gitu, mungkin sirat atau apa. Faman jaa bi jawazin jaza. Wa man lam yaji bi jawazin ihtabas. Barang siapa yang dia datang dengan jawaz, jawaz di sini artinya bisa melampaui, maka dia akan melampaui mirsad ini. Wa man lam yaji bi jawazin ihtabas atau uhtibas. Barang siapa yang datang tapi enggak bisa melampaui, maka dia akan terpenjara. Artinya apa? Masuk neraka. Ya. Dengan sanadnya lagi Al-Hasan Al-Basri, ya, berkata, "Inna jahannam kanat mirsada." Beliau komentari kemudian, "La yadkhulul jannata ahadun hatta yajtazan nara." Tidak akan masuk surga siapapun sampai dia yajtaz. Ijtaza, yajtazu artinya antum tahu tajawuz. Ya, tajawuz itu melampaui, dilampaui. Maka dalam Al-Qur'an tajawuz anis sayyiat itu artinya dosa itu dilampaui, diampuni. Ya. Ulaika alladzina natajawazu anhum sayyiatihim, sahih? Tadi kalau tidak salah anda dengar imamnya baca surat Al-Ahqaf ya. Imamnya mana imamnya? Enggak ingatan. Natajawazu anhum ya itu bukan sayyiat, yaitu dilampaui sayyiatnya sehingga tidak masuk neraka. Itu tajawuz. Jadi jawaz dilampaui gitu. Nah, tidak akan masuk surga seseorang sampai dia melampaui neraka, dan tidak akan seseorang sampai dia melampaui jahannam allati kanat mirsada. Gitu. Jadi kadang-kadang mirsad itu disinonimkan dengan jahannam. Kenapa orang kalau misalnya dia tidak bisa melewati mirsad, maka dia akan masuk jahannam. Tapi semua dari manusia, makhluk itu akan melewati mirsad. Dan mirsad bukan jahannam, tetapi mirsad ini seperti apa ya? Tempat yang pasti dilewati, kalau dia gak bisa lewat, jahannam. Kalau dia bisa melampaui, ya, maka jannah. Kalau dia bisa melampaui. Anak sendiri belum mengorek-ngorek apa bedanya mirsad dengan sirat. Ya. Ya. Anak bercoba sampai cari di Google. Cari di Google yang ketemu rata-rata semuanya perbedaan mirsad dengan sirat, ana buka ya, semuanya dari dokumentasi Syiah ya, ana yang enggak ana baca syubhat ya, semuanya tuh dan panjang banget jabarannya tuh. Oh, ana enggak mau baca daripada ana nanti keikut terus ana tularkan ke antum ya kan, ntar ana yang ketangkap di mirsad gitu kan. Nah, panjang itu, dan ternyata mereka ya juga memakai kitab tafsir-tafsir Ahlus Sunnah juga. Ya di landing dengan kitab versi mereka Biharul Anwar misalnya, tafsir Al-Mizan ada namanya, bukan Al-Mizan tafsir Indonesia ya. Enggak ada tafsir Al-Misbah gitu ada. Ya, ini Syiah Arab ya. Tafsir Razi dipakai, tafsir Qurtubi dipakai, tafsir Tabari dipakai. Ya, jadi mereka mungkin karena sedikit khazanahnya ya, maka mereka memakai tafsiran Ahlus Sunnah juga, tapi pasti untuk pembenaran akidah mereka ya. Nah, jadi seolah-olah mirsad ini sinonim dari jahannam, tapi hakikatnya dia bukan jahannam begitu saja. Kenapa? Karena kata para ulama diantaranya Hasan Al-Basri ya, mirsad itu akan dilewati semua orang gitu loh, mafhumnya dari kalam beliau ya. Nah, makanya di antara salaf mengatakan dengan sanadnya dari Imam At-Tabari, dengan sanadnya ke Qatadah ya, la sabila ilal jannati hatta taqta'an nar. Kamu tidak ada jalan menuju surga sampai kamu melewati apa? Nar. Nar ini neraka kan, api kan. Dan ini penafsiran untuk mirsad versi Qatadah. Ya. Apakah ini berarti orang la sabila lil jannah, tidak ada jalan menuju surga, berarti dia harus masuk neraka dulu? Bukan itu maknanya. Mirsad ini seolah-olah dianggap sebagai neraka, padahal beda antara jahanam dengan mirsad. Tapi orang akan melewati, sehingga setiap penghuni surga ya, itu juga akan melihat bagaimana neraka itu. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya dalam beberapa surat itu disebutkan kan, penghuni surga itu menelaah kondisi penghuni neraka. Na'udzubillah. Langsung habis itu bersyukur kan. Ya. Ya. Taib. Itu tadi tentang inna jahannama kanat mirsada. Kemudian kita lihat inna ya, ta'kid jahannam isim inna, makanya pakai fathah mansub ya. Kanat yang taufi'il naqis, yang membutuhkan isim dan juga khobar, dan isimnya itu harus apa? Marfu'. Ya tidak. Kanat dan isimnya kanat di sini apa? Dhamir, ya kan? Kanat hiya gitu kan? Yang kembali kepada jahannam. Mirsada dia khobar kana. Makanya dia mansuh. Nah, tuan, kemudian ayat berikutnya. Littaghina ma'aba. Nah, littaghina ma'aba. Kalau secara i'rab berarti littaghina ini apa? Ta'alluqnya kata para ulama dengan ya mirsada. Mirsada ini, yaitu mirsada ini, tempat mirsada ini adalah tempat kurungan buat orang-orang taghut, orang-orang taghin, orang-orang yang berbuat tughyan. Ma'aba, ya, dia juga sebagai apa? Sebagai khobar kana, seperti mirsada, makanya mansub. Ya. Littaghina, siapakah taghina di sini? Maka dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, At-taghin al-kafirin. At-taghin al-kafirin. Fala yatajawazunahu, fala yatajawazunaha, maka orang-orang kafirin taghin ini mereka tidak bisa melampaui mirsad tersebut. Ya, tidak bisa melampaui mirsad tersebut. Dikatakan oleh At-Tabari rahimahullah, inna jahannama lilladzina taghaw fid dunya fatajawazu hududallahi istikbaran ala rabbihim. Jahannam itu untuk orang-orang yang taghaw fid dunya, ya taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Ya, mereka yang taghaw fid dunya itu yang melampaui batas di dunia, fatajawazu hududallah, sehingga mereka apa, menerobos hududallah, batasan-batasan agama Allah. Berarti ini menunjukkan jahannam itu buat aslinya ya untuk orang-orang yang bersikap taghut di dunia, melampaui batas agama dan melampaui hukum-hukum Allah. Ya. Istikbaron ala rabbihim, dengan sombongnya terhadap Rabb mereka ketika di dunia. Tapi pas di akhirat mirsad tidak bisa mereka melewati. Tidak semudah mereka melewati hukum-hukum Allah di dunia. Ini itu maksudnya. Ma'aba di sini dikatakan marji'an lahum fayadkhulunaha. Marji' berarti makanur ruju', isim makan. Isim makan. Paham isim makan kan ya? Ada isim makan, ada isim zaman. Ya? Kalau misalnya wazannya fa'ala yaf'ilu fa'lan, maka isim makannya marji' maf'il. Ya kan? Seperti daraba yadribu, isim makannya madrib. Atau isim zaman madrib. Kalau isim alat midrab. Gitu kan? Seperti miftah. Ya. Begitu. Belakang ini anda melihat ada pembantahan untuk dai menyimpang, tapi pakai dari segi bahasa seperti maulid, maulud, ya, maulid isim apa? Isim apa maulid itu? Bisa isim makan, isim, bisa isim zaman. Ini wasting apa maklumat itu, apa mubazir gitu loh. Ketika antum membantah maulid dan maulud itu, antum ngapain ngebantah? Misalnya antum membantah orang yang menyimpang dari segi kesalahan dia dalam ngomong maulid atau maulud. Gak bisa kayak gitu membantah. Itu sama seperti membantah insyaallah pakai ha atau ye. Sia-sia bantahan itu, enggak usah. Faham enggak di sini maksudnya? Jadi ketika antum membantah dai yang sesat, menyimpang, antum bantah penyimpangan dia yang memang di masalah-masalah yang berfaedah gitu loh. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang maulid sama maulud terus kita kritisi, itu malah menurunkan kewibawaan ilmu itu sendiri, malah justru bakal jadi celaan jadinya, mempermalukan ya. Begitu. Oh, kalau misalnya lihat tuh ustaz kiai tapi ngomong maulid aja maulud, padahal maulud itu adalah fi'il apa ya, bukan isim maf'ul. Walada yalidu, nanti walidun mauludun dan wazan maf'ulun. Kalau misalnya maulud berarti bisa mauludun, mauludani, mauluduna, maulud dan seterusnya. Terus apa? What's the point gitu kalau bahasanya? Udah habis itu artikel cuman gitu doang. Ada itu yang membantah seperti itu, saya pikir ini hanyalah apa, buat apa kayak gitu membantah? Atau membantah tentang insyaallah harus pakai ha ye. Nah, untuk membantah penyimpangan seorang dai misalnya dengan insyaallah harus terus pakai ha, enggak, jangan pakai ye. Ya, itu nanti jadi blunder sendiri, oke. Ya begitu. Jadi kalau dai atau siapapun yang menyimpang, kalau memang mau kita koreksi penyimpangannya, koreksi penyimpangannya, jangan koreksi hal-hal yang masih sifatnya nisbi dan dekat kepada hakikat urfiyah dalam usul fiqih. Hakikat urfiyah tahu? Jadi hakikat itu ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Kalau misalnya seseorang mengatakan sesuatu yang secara uruf itu sudah ma'ruf tidak perlu dikritisi, jangan dikritisi itu gitu loh. Seperti insyaallah pakai ye, enggak usah dikritisi karena hakikat urfiah di kita Indonesia pakai ye, enggak usah diubah-ubah mau kita pakai ha gitu. Ya. Misal lain mahram dengan muhrim. Hah? Ada da'i, kita memang tahu dia menyimpang dari segi akidah. Kita bilang, da'i itu bilang bukan muhrim. Terus kita kritisi dia untuk menjatuhkan dia supaya umat itu apa namanya menjauh darinya dengan cara mengkritisi bicaranya dia mahram dengan kata muhrim. Kan salah sebenarnya. Iya benar. Secara istilah hakikat syar'iyah, mahram-mahram, muhrim-muhrim beda. Ya muhrim orang yang berihram. Mahram itu yaitu orang-orang pihak-pihak yang memang diharamkan kita untuk menikahinya, imma sementara imma selamanya. Ya. Terus demi supaya umat menjauh dari dai ini kita kritisi, ini salah, dia enggak ngerti bahasa Arab. Harusnya dia bilang ya, mahram jangan muhrim. Muhrim ini seterusnya. Ini enggak substansial ini. Kenapa? Karena di uruf Indonesia muhrim bisa dimaknai orang yang pergi mengenakan pakaian ihram, dan biasanya lebih masyhurnya dimaknai apa? Mahram. Maka enggak usah yang bab ini, bagian ini jangan dikritisi, nanti malu-maluin gitu. Kritisilah bagian yang poinnya itu, gitu. Ya, muskilah ini. Begitu ya, kawan. Kecuali kalau memang pengen pamer ilmu banyak gitu, ya. Sampai detail-detail dikritisi, kecuali kalau kayak gitu. Ya, tapi bisa muskilah. Makanya orang kalau misalnya belum punya pengalaman, belum punya banyak ilmu, kemudian berguru kadang-kadang cakrawalanya hanya satu pihak, ya. Itu jadinya apa? Jadi salah langkah nanti jadinya. Ya, merasa terbimbing padahal tidak gitu. Baik. Tadi ma'aba marja'an lahum fa yadkhulunaha. Maafkan marja'. Marji', ya. Marja' itu masdar mimi nanti jadinya. Marji' yaitu makanur ruju'. Ini menunjukkan bahwasanya jahannam adalah suatu makan, tempat. Tempat. Makanur ruju', tempat kembali. Dan aba itu aslinya raja'ah. Maka ada awab raja', gitu kan? Ya. Yeah. Kata Imam At-Tabari, "Kanat manzilan wa marji'an yarji'una ilayhi wa masiran yasiruna ilayhi yaskununahu." Oh, ini beliau menyebutkan banyak sinonim dari ma'ab. Bisa marji', bisa manzil, bisa masir, bisa maskan. Banyak tuh, ya. Manzil, ya berarti tempat. Nah, manzil itu seperti nuzul, manzil tempat singgah. Dari kata nazala yanzilu, turun, ya kan? Kalau zaman dahulu, misalnya di kitab Jarh wa Ta'dil, kana Syekh fulan yanzilu bil Qahirah misalnya, yanzilu bil Qahirah. Atau lahu nuzul bil Qahirah. Maksudnya dia pernah singgah di Kairo gitu. Yanzil di sini turun artinya singgah. Oh, iya. Singgah maksudnya ya singgah menetap gitu. Nanti pergi lagi. Marji' makanu ruju'. Bisa juga masir. Dalam Al-Quran banyak. Fa inna masirakum ilan nar misalnya. Masir tempat kembali juga. Atau maskan. Ya, tempat sukun. Sukun. Nah. Tetapi dikatakan oleh At-Tabari wa masiran yasirun ilayhi yaskununahu. Ini kalimat yang betul-betul apa? Mengenyek gitu ya, bahasa Jawanya. Tahu ngenyek itu apa ngenyek? Hah? Ngecengin, ngejek. Ya. Kenapa ngejek? Kenapa itu? Apa arti sakana yaskunu? Hah? Tinggal tapi dengan adanya ketenangan ya enggak? Sukun, sakinah, mawaddah, rahmah. Emang tenang di neraka? Mau na'udzubillah. Bersakan di neraka ya, jadi sakan. Dormitory, sakan itu tempat tinggal, ya kan? Kenapa disebut tempat tinggal itu sakan? Atau maskan, karena kita tenang di sana. Kalau kita pergi jauh, pengen balik lagi. Kalau orang sakan nih di neraka, emang pengen balik lagi? Oh enggak, malah justru mereka, kalau ada anaknya pengen ditebus, jatuh, ya Allah saya tebus dengan anak saya lah, yang penting saya keluar neraka. Ya, jadi ini saking terhinanya, diejek-ejek oleh para ulama, mereka menjadi bermaskan, bersukun di sana. Na'udzubillah. Baik, kemudian, labithina fiha ahqaba. Lubf yaitu tinggal kan, bertempat tinggal, menetap, ya. Baik, sekarang labithin halun muqaddarah ay muqaddaran lubthihim. Jadi labithin yaitu makithina fiha, makithin, mukth, lubth, itu artinya stay, tinggal. Ya, labithin, makithin. Dan labithin ini kita lihat jamak, ya, labithun jadi labithin dia karena hal. Hal untuk siapa? Untuk siapa ya kok? Littaghin. Untuk orang-orang taghun, taghin, ya, mereka labithin. Jadi kita tahu hal kan mansub ya. Dan kalau jamak mudzakkar salim seperti ini, nasabnya dengan cara taklib alif menjadi taklib waw menjadi ya, labithina, bukan labithuna. Ya, makanya disebut hal muqaddarah hal labithina fiha fiha ay fi fi jahannam atau fi nar. Ahqaba duhuran. Ini maknanya sini duhuran. Ahqaba jamak dari huqbun. Huqbun. Okay. Kemudian dimaknai ahqaba ini duhuran. Duhuran jamak dari dahar. Dahar itu maknanya adalah zaman yang tawil. Ya. Beda dengan hin. Hin atau ahyan itu serpihan waktu. Kadang-kadang itu kalau kadang-kadang bahasa Arabnya ahyanan. Ya, sometimes. Maka dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun, serpihan waktu minad dahr, dari sepanjangnya masa. Dahar masa yang panjang. Dijamak menjadi duhur, iya lebih panjang lagi. Ya. Maka di sini ditafsirkan duhur untuk ahqab. Ahqab jamak dari hukbun. Nah. Hukbun dikatakan oleh para ulama dalam artian bahasa Arab, hukbun itu sekitar waktu 80 tahunan. Ya. Yeah. Ya. Nah, kalau ahqab 80 tahunan, dijamak enggak tahu berapa ratus tahun. Nah, ahqab di sini tentu tidak ada bilangan khusus berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, enggak. Melainkan dia dimutlakkan begitu saja, makanya karena dimutlakkan ini dimaksudkan oleh orang-orang kafir, makanya ditafsirkan la nihayata laha. Tidak ada endingnya. Terlalu panjang, udah gak ada endingnya. Terus aja di neraka. La nihayata laha. Jam'u huqbin, jama' dari huqb bi dhammi awalihi, dengan dhammah di awalnya itu di huqbin. Dhammah di awalnya. Oke, okay? Paham di sini insyaallah? Gimana metode Anda yang sekarang, mendingan apa yang mau pekan kemarin pakai nahwu? Antum mau yang mana? Jangan diam aja. Mau yang seperti ini atau mau yang merinci nahunya? Atau enggak dua-duanya? Karena udah enggak mau ngajar kok gitu. Enggak ada yang mau. Mendingan gini, lebih paham gini insyaallah. Nah, kasihan anak kok ngeliat yang kemarin itu, kasihan sama ngeliat antum, ingat antum aja kasihan pas pulang aku kasihan anak-anak itu. Ya udah pakai kayak gini aja, biasa aja lah kok gitu ya. Tapi insyaallah paham dari tadi insyaallah. Kemudian ikhwah, la yadhuquna fiha bardaw wa la syaraban illa hamima wa ghasaqa. La yadhuquna fiha barda. Lam di sini ya. Kalau kita melihat la bukan lam ya. La bukan lam. Dengan ayat alif la, itu kan imma nafiyah, imma nahiyah. Nafiyah itu menafikan. Nahiyah melarang. Ya kan? Nah. Nafiyah itu seperti tiada, kalau di Indonesia kan. Misalnya la ilaha illallah. La di sini la nafiyah atau nahiyah? Nafiyah, menafikan sesembahan selain Allah. Kalau misalnya la ikraha fid din, nafiyah atau nahiyah? Hah? Nah. La ikraha fid din, nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Ya. Kemudian apa lagi? La maqtu'atin wa la mamnu'ah, nafiyah atau nahiyah? Hah? Nafiyah. Nafiyah, menafikan. Atau misalnya yang lain, la apa lagi? La apa? La yashruban ahadukum. Itu nahiyah. Kalau la taf'al nahiyah, la taqtul nahiyah, la taghlu fi dinikum nahiyah, ya kan? Jadi ada yang menafikan, ada yang versi melarang. Oke. Okay? Antum lihat dari format kalimatnya. Ya. Yeah. Apalagi contoh? La yasma'u fiha laghwa wala kidzaba? Eh? Eh? Benar enggak tuh? Di surah Al-Ghasyiyah gimana? Wujuhu yawmidhin na'imah nisa'iha rawi. Eh, itu surat apa itu? Kebanyakan surat ya, jadi campur-campur jadi ini. Wujuhu yawmidhin khasyi'ah. Enggak. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak mendengar di surga hal yang melalai, hal yang sia-sia. Ini nafiyah atau nahiyah? Nafiyah, bukan pelarangan kan? Begitu. Nah, sekarang kan tanya di sini, la yadzukuna fiha barda wala syaraba. La di sini la nafiyah atau nahiyah? Menafikan. Menafikan merasakan tidur atau dingin atau rehat atau minum yang enak, enggak ada itu, dinafikan itu semua ya. Baik. Ini paham nafiyah dan nahiyah, paham bedanya? Nafiyah itu meniadakan sesuatu ya, nahiyah melarang. Beda loh antara meniadakan dengan melarang. Ya. Contoh misalnya dia bilang don't sleep. Ojo turu. Nah, itu nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Nah, tapi kalau misalnya anda bilang Pak Neiman doesn't sleep, Pak Neiman tidak tidur, nafi atau nahiyah Pak Neiman? Pak Neiman apa Pak Neiman? Nafi atau nahiyah itu Pak Neiman, Pak Ni, Pak Neiman, Pak, Pak, Pak siapa namanya? Pak Neiman. Pak Neiman tidak bobo. Nafi atau nahiyah? Nafiyah. Baik. Tapi kalau bilang ke antum don't sleep, jangan tidur, nah iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada kalimat no smoking, nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Tapi format bahasanya nafiyah. Ya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang ada dengan bungkusan atau format nafiyah maksudnya nahiyah. Ya, contoh tadi la ikraha fiddin. Formatnya apa dia? Nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Maksudnya apa? Nahiyah. Iya. Tapi tidak semua yang formatnya nafiyah tujuannya nahiyah, enggak semua. Sebagian aja. Jadi antum sesuaikan dengan pemahaman aja. Begitu. Nah, sekarang la yadzukuna fiha barda wala syaraba formatnya nafiyah, ya kan? Tapi maksudnya nafiyah juga bukan? Menafikan juga, bukan melarang, menafikan karena memang tidak ada. Tidak ada tidur di sana, tidak ada istirahat, tidak ada rasa dingin, tidak ada. Kalaupun dingin ada, mungkin azab yang dingin sekali sampai kedinginan orangnya. Ada ya. Tapi barda di sini artinya naum, bukan dingin. Ya, maksudnya kesejukan, kesejukan, ketenangan, keenakan gitu ada. Nah, la yadhukuna fiha barda, yaitu nauma. Bard artinya naum. Barod artinya, kalau barod pakai ro-nya fathah, apa artinya? Air. Anda tahu barod? Air apa? Embun, ya. Kalau ini bukan embun ya. Bard di sini ditafsirkan sebagai naum. Maka antum ambil tafsiran ini. Naum, bard artinya naum di sini, ya. Kenapa kok bard kok ke naum? Kenapa? Karena bard ini menunjukkan gini, tenang. Kalau misalnya kita itu tidur dengan ada AC, ya itu kan cepat tidur jadinya. Ya kan? Nah, istirahat gitu enggak ada. Fa innahum la yadhuqunahu. Mereka tidak merasakannya, mencicipinya. Ya. Kenapa di sini pakai lafal yadhuq? Ya. Dzauq atau dzauq? Dzauq itu rasa kecapan di lidah. Rasa kecapan di lidah itu cuma kecil doang di lidah, dah segitu doang dzauq itu, ya kan? Enggak satu jasad ngerasain, enggak. Berarti menunjukkan apa? Tidak terkecap sedikit pun bisa tidur. Paham enggak bahasa ini? Dzauq itu artinya antum makan misalnya pecel atau makan sambel gitu kan. Dzauq itu rasa di lidah. Yang merasakannya itu lidah doang atau sekujur tubuh? Lidah doang. Nah, di sini dengan kalimat la yadhuquna fiha barda wala syaraba, tidak terkecapi tidur, maksudnya anggota terkecil tubuh kita aja enggak bisa istirahat. Nauzubillah. Gitu. Ya. Begitu maksudnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap manusia dha'iqah, dzauq yang menunjukkan kematian apapun itu pasti ada rasanya. Walaupun gampang keluarnya, tetap akan ada rasa dzauqnya kematian itu. Menunjukkan enggak ada orang mati cep gitu enggak ada rasanya sama sekali, enggak ada, enggak. Itu dengan penunjukan lafal pakai kalimat dzauq. Itu. Ya. Wala syaraba ay ma yushrabu taladzudzan, itu apa yang diminum dengan taladzudz, dengan lezat. Antum jangan pikirkan taladzudz di sini yaitu lezat dari segi zat minuman, bukan itu yang dimaksud. Ingat, bedakan dengan lazza dengan taladzudza. Ya, lazza dengan taladzudza. Lazzah dengan taladzudz beda. Lazzah itu yang lezat apanya? Yang dimakan atau diminum. Tapi kalau taladzudz artinya apa? Merasa lezat. Beda kan? Beda enggak? Paham enggak bedanya? Misal nih teh nih buatan AA. Buatan siapa nih? Pak Tompa sih, Pak Encek. Zakaria. Kok Encek kalau di pesantren? Nah, Encek itu artinya Baude. Apa Baude tahu nggak? Orang Cina. Ini kan? Bismillah. Masya Allah. Anda merasakan enak itu taladzuz. Padahal bisa jadi rasanya asin. Gitu. Itu taladzuz. Paham di sini bedanya lazzah dengan taladzuz. Lazzah itu adalah karakter makanan atau minuman itu. Oke. Okay. Antum lagi kehausan. Nemu air putih biasa, antum minum. Entar lo. Ya, sembari minum kan. Air putih biasa enggak rasa tawar gitu. Tapi antum merasa taladzuz gitu loh. Nah, kalau taladzuz itu berarti kitanya yang ngerasa gitu loh. Walaupun sebenarnya dia enggak lezat-lezat amat, ya enggak? Antum ngerasain masakan istri antum, ya kan? Ah, capek anda megang ini terus dah. Antum ngerasain makanan istri antum. Dia memasak dengan cinta, Masya Allah. Biasa orang masak pakai centong, dia pakai cinta gitu kan. Memasak dengan cinta, eh? Dan dengan senyuman. Disediain ke antum, wah dengan, wah Masya Allah. Antum makan, bukan ini yang antum rasakan, tapi cintanya dia gitu. Padahal kalau dinilai masakan Padang 100, ini dapat grade paling 20 nilainya, jelek banget. Tapi antum bertalazzuz, padahal secara zat makanan itu enggak punya kelezatan sama sekali. Ya, berarti lazzah atau ladzidz itu karakter yang dimakan. Tapi kalau mutalazzuz atau mutalazzidz itu ya orang yang merasakannya, dan kadang-kadang orang merasakan kelezatan bukan karena lezatnya yang makanan atau minuman yang dia diminum atau dimakan. Tapi ada perasaan lain. Nah, seperti di sini, mayushrabu talazzuzan, tidak ada yang bisa diminum dengan rasa lezatnya. Nah, mereka minum enggak nanti? La yadhuquna fiha barda wa la syaraba. Kalau tidur mereka enggak bakal tidur. Tapi minum-minum enggak? Minum. Nanti akan ada istitsna illa, ya kan? Makanya mereka minum hamima wa ghassaqa, naudzubillah. Air haron, panas. Ghoyatul hararah. Ghoyah di sini puncak kepanasan. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Berarti mereka minum. Ya. Wa ghassaqa bitakhfif wa tasydid, bisa dibaca dengan ghassaqa wa ghassaqa, bisa juga dengan tasydid wa ghassaqa. Apa artinya ghassaq? Ma yasilu min sadidi ahli nar, apa yang mengalir dari nanahnya penghuni neraka. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jahannam yaslaunaha wa bisal qur'an, bukan. Wa yusqa wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid, dan akan diberi siraman, yaitu diberi minum dengan air nanah. Na'udzubillah. Fa innahum yadhuqunahu, sesungguhnya mereka yadhuqunahu, merasakannya, mengecap air nanah itu dan juga air panas itu. Minum berarti mereka. Tetapi air-air itu ma yushrabu talazzan, tidak diminum dengan merasa lezat. Padahal mereka kan menunggu kan, haus banget. Kita kok kehausan itu air putih tawar itu udah lezat sekali. Apalagi kalau habis main bola, minum es teh manis, buh gitu. Udah kayak lagi terbang gitu. Talazzan, nanti habis main futsal tuh, ya. Minum abu, udah panas-panas tubuh, minum es. Ya. Besok sakit dari situ, ya kan? Tapi lazid, kita bilang, enak banget ini. Padahal kalau dalam keadaan normal kayak gini kita rasain, kok hambar sih, nggak enak. Tapi karena ketika itu sangat-sangat butuh air, air tawar pun dibilang lezat sekali. Ya. Nah, penghuni neraka ini juga mereka berusaha bagaimana mendapatkan air yang lezat. Bukan air lezat. Pokoknya menunggu supaya ada air gitu, supaya merasakan ada gitu penawar. Dikasih air panas mendidih paling panas, dan dikasih ghassaq, air nanah, diminum. Talazzuz enggak. Na'udzubillah. Begitu. Ya, juzu bidzalika jazaa'u wifaqa, yaitu jazaan, yaitu juzu, yaitu ini fi'il madhi majhul, ya, mereka dibalas, diganjari dengan itu sebagai jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa di sini, ya, bisa sebagai maf'ul, sebagai maf'ul mutlak. Jazaan wifaqa, wifaq sifat untuk maf'ul mutlak, yaitu muwafiqan li'amalihim. Muwafiqan li'amalihim berarti sesuai dengan perbuatan mereka. Fala dzanba a'dhamu minal kufri, tidak ada dosa yang lebih besar dari kekufuran. Wala 'adzaba a'dhamu minan nar, tidak ada azab yang lebih besar daripada azab neraka. Na'udzubillah. Allah taala alam. Berarti alhamdulillah sudah bisa kita habiskan sampai ayat ke-26. Insyaallah pada pekan depan kita mulai ayat 27, ya. Insyaallah taala. Cukup insyaallah, ya. Ada soal? Tidak ada? Cukup jelas semua insyaallah? Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Kita cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.